tak terasa sudah tanggalnya. Kau minta aku cari pembalut malam ini, hanya ada sedikit orang malam ini. Mungkin karena kau sedang marah-marahnya. Subscribe lo. Ini si goblok.